الذي يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت أنت أن تبرأ، أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيده قال: لأحدثكم إلا ما سمعت منه. فذكر عن علي أنه حديث أيوب مرفوعا. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثني زيد ابن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج. فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. ويت ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعارة بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سره الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلامة ابن كهيل: فنزلني زيد ابن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قطرة ولما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماه وسلوا سيوفكم في جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. فرجعوا ووحشوا برماحهم وسلوا سيوفا وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدع، فالتمسوه فلم يجدهم. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى الناس قد قتل بعضهم على بعض. قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. وقال: حدثني أبو طاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم، لا يجوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه من أبغض الخلق الله إليه منهم، أسود إحدى يديه ضبج شاة أو حلمة الثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة ثم وجدوا في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. زاد يونس في روايته قال بكير وقال حدثني رجل ابن أبي حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما, اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Hadis-hadis yang dibacakan tadi masih di dalam pembahasan keterangan tentang khawarij dan sifat-sifatnya. Tahrir, yaitu dalam dorongan anjuran untuk memerangi khawarij atau membunuh khawarij. Dan di sini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa tindakan ini memiliki ketentuan-ketentuan sama dengan ketentuan jihad, yaitu adalah di tangannya penguasa, bukan di tangan individu-individu. Buktinya bahwasanya pada saat itu di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib yang mengerahkan untuk menghadapi mereka, bukan perbuatan individu masing-masing dari sahabat. Hadis yang pertama yang dibacakan, dan dia adalah hadis keempat di dalam bab ini, yaitu dari dengan sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan qala dzakara al-khawarij, beliau menyebutkan tentang khawarij. Dinamakan dengan khawarij, ini sudah kita pelajari sebelumnya, boleh jadi disebutkan dari hadis yakhruju min diddi hadha, keluar dari keturunan ini, atau juga dinamakan dari yamrukuna min islam. Yamruku artinya khurujun, keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Atau karena khuruj atau menantang atau membangkang mereka kepada pemerintah, memberontak mereka, yakni pemberontakan mereka menyebabkan mereka keluar dari ketaatan pemerintah. Faqal, lalu dia mengatakan fihim rajulun mukhdajul yad, mukhdajul yad au mudanul yad au mafdunul yad. Di antara mereka ada satu orang mukhdajul yad atau mudanul yad atau masdunul yad, maknanya hampir sama, yaitu naqisul yad, yaitu tangannya pendek, naqis kurang. Anda mengatakan saghir yad, tangannya kecil. Di dalam hadis yang berikutnya dijelaskan seperti apa sifat tangannya. Laula antabtaru lahaddatsukum bima wa'ada Allahu alladhina yaqtulunahum ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak memberatkan kalian, pastilah aku akan sebutkan kepada kalian apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang membunuh mereka melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu, lalu aku mengatakan, anta sami'atahu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abidah, dia menanyakan kepada Ali, apakah engkau langsung mendengar dari Rasul, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Talib dia mengatakan, wa rabbil Ka'bah. Ali mengatakan, ya, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Ya, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Ya, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Bahwa Ali menyampaikan apa yang dia dengar langsung. Sebagaimana hadis sebelumnya, apa kata Ali? Lan akhirra minas sama habbu ilayya an aqula ma lam yaqulhu an aqula alayhi ma lam yaqul. Aku dijatuhkan dari langit lebih aku cintai daripada aku mengatakan perkataan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang belum dia ucapkan. Riwayat berikutnya dari Abidah, dia mengatakan Ali mengatakan la uhaddithukum illa ma sami'tu minhu. Aku tidak mengatakan kepada kalian atau menyampaikan kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari beliau. Fadzakara an Aliin nahwa hadisi Ayyub marfu'a. Lalu Abidah menyebutkan dari Ali seperti hadis Ayyub yang sebelumnya marfu'an, yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim mengulang-ulangi dari beberapa jalur. Ini juga adalah sebagai penekanan bahwa betul-betul hadis tentang khawarij ini betul-betul didengar oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis-hadis yang dibuat, yang dicocok-cocokkan, tidak. Hadis yang keenam, kalau si nomornya ada 2464, dengan sanadnya kepada Zaid bin Wahab al-Juhani, أنه كان في الجيش الذين كانوا معنا علي رضي الله عنه. Maksudnya Zaid bin Wahab al-Juhani, dia berada di dalam pasukan yang mereka bersama Ali. Berarti ini yang menceritakan betul-betul adalah saksi hidup. Dia ikut di dalam pasukan yang dikirim oleh Ali. Ya, pasukan bersama Ali. Alladzina saru ila al-khawarij. Yang mana mereka berjalan menuju Khawarij, yakni di dalam memerangi Khawarij. Faqala Ali radhiyallahu an, Ali dia mengatakan, ayuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai manusia, yakni Ali memberikan khutbah, ya, memberikan khutbah sebelum mereka ini menghadapi Khawarij. Dia sampaikan, wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'ana laisa qira'atukum ila qira'atihim bishay. Sekelompok kaum keluar dari umatku. Bagaimana sifat mereka? Mereka membaca Al-Quran. Seperti apa bacaan mereka? Laisa qira'atukum ila qira'atihim bishay. Bacaan kalian tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan kepada bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bishay. Begitu juga salat kalian tidak ada nilainya bandingkan kepada solat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bishay. Tidak juga puasa kalian tidak ada nilainya dibandingkan kepada puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira bahwasanya bacaan yang dia baca itu lahum, untuk dia, yakni argumentasi untuk dia, dalih, sementara itu adalah hujah terhadap mereka. Begitu sifat mereka. Mereka mengira bahwa ayat-ayat yang mereka jadikan hujah untuk menyerang musuh dianggap itu adalah dalil mereka. Ternyata itu adalah penggugat terhadap mereka. Ibn Taimiyah juga mengatakan, setiap dalil-dalil yang diambil oleh ahli bid'ah dari Al-Quran dan sunnah untuk memperkuat hujah mereka, maka sebenarnya dalil itu adalah penggugat terhadap mereka, yang membantah mereka. Mereka ngambil nih dalil untuk memperkuat semacam argumentasi mereka, ya, memperkokoh bid'ah mereka dengan dalil-dalil. Tapi sebenarnya dalil itu sendiri yang menghujat mereka, ya, bukan untuk mereka tapi terhadap mereka. Ya seperti la hukma illa lillah. Mereka mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hukmu illa lillah." Mereka menghujat Ali dengan mengatakan bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi sebenarnya ya, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Salat mereka tidak melewati leher mereka atau tenggorokan mereka. Yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya panah atau anak panah dari sasarannya. Law ya'lamul jayshul ladina yusibunahum ma qudiya lahum ala lisan nabiyihim lattakalu 'anil 'amal. Kalau seandainya tentara-tentara atau pasukan-pasukan yang menyerang mereka mengetahui apa yang telah Nabi berikan untuk mereka, yakni pahala-pahala, keutamaan-keutamaan, ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim, apa yang diberikan untuk mereka melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lattakalu 'anil 'amal, pastilah mereka tidak mau beramal lagi, ya, meletakkan amal. Maksudnya apa? Bahwa sudah mencukupkan mereka dalam sikap untuk memerangi mereka itu dapatkan pahala yang banyak, mengalahkan amal-amalan yang lain. Itu besarnya. Wa ayatu dzalik, apa tandanya? Ini tanda dari mereka bahwasanya mereka itu adalah orang yang disuruh oleh Nabi untuk diperangi. Anna fihim rajulan lahu 'adadun. Di tengah di antara mereka ada seorang memiliki ciri khas. Dia memiliki pangkal lengan. Wa laysa lahu dhira'. Tapi enggak ada lengannya. Jadi pangkalnya lebih banyak, terus pendek. Ya. Tidak ada memiliki dhira ini. Tidak ada lengannya. Jadi pendek, ya kan? Walaysa lahu dhira' 'ala ra'si 'adudihi mithlu halamati thadyi. Di atas atau di kepala dari pangkal lengannya, berarti dari pangkal lengannya terdapat seperti halamat sadi. Halamat sadi itu adalah ujung dari payudara. Alaihi sya'ra'un bidun, di atasnya terdapat bulu atau rambut yang putih. Itu tandanya. Berarti ada seperti daging, ya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ada seperti daging. Fatadhhabuna ila Muawiyah wa ahli Syam وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. Ali mengatakan, kalian pergi menghadapi Muawiyah dan ahli Syam, yakni perang menghadapi ya Muawiyah. Jadi kalau Muawiyah itu ketika dia perang kepada Ali, menghadapi Ali, itu bukan dalam bentuk pemberontakan, tidak dalam sikap seperti apa yang dilakukan oleh Khawarij, tidak. Karena sebagaimana kita sebutkan bahwa itu adalah hasil ijtihad. Kedua belah pihak berijtihad dan mereka memang sudah sampai kepada tingkat mujtahid. Mereka keduanya adalah para sahabat yang memiliki kedudukan yang istimewa masing-masing mereka di sisi Rasulullah SAW. Tapi hasil ijtihad mereka lah yang menyebabkan mereka terjadinya perang. Pasukan Ali tentu dia menghadapi Muawiyah, dan orang-orang bersama Muawiyah mereka adalah dari orang-orang negeri Syam. Namun kata Ali, kalian membiarkan mereka-mereka ini, yaitu Khawarij, kelompok ini, yakhlufunakum fi dararikum, sebagai pengganti kalian di anak cucu kalian, wa amwalikum, dan harta kalian. Karena pasukan berangkat, ya anak-anaknya tinggal, hartanya tinggal. Wallahi inni la'arju ayakunu ha'ula al-qaw. Demi Allah aku berharap mereka itulah yang dimaksud. Yani yang maksud dalam hadis itu, mereka inilah. Fa'innam qad safqud damal haram. Sesungguhnya mereka telah menumpahkan darah yang haram. Wa'agharu fi sarhin nas. Mereka melakukan tindakan penyerangan di tengah-tengah manusia. Fasiru ala smillah. Lalu Ali pada saat itu memerintahkan kepada pasukan yang dia sampaikan khutbah, ayo berjalan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali bin Abi Thalib memberikan motivasi sebelum pasukan itu diberangkatkan. Qala Halamah bin Hulail, فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي سلمة بن كهير. Dia mengatakan Zaid bin Ibnu Wahb menurunkanku pada sebuah tempat sampai kami melewati jembatan, lalu kami bertemu. Falammal taqaina, kami bertemu, wa alal khawarij, dan di pasukan Khawarij pada saat itu ada Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Faqala lahum, lalu dia mengatakan kepada mereka, alqur rimah, usullu suyufakum min jufunikum min jufuniha, fa inni akhafu ayunashidukum كما ناشدوكم يوم حرورا. Lalu dia mengatakan kepada pasukannya, Al-Qurrimah, lemparkan panahan. Wasulusufakum min jufuniha, hunuskan pedang kalian, keluarkan dari sarang-sarangnya. Fa inni akhafu alaikum, fa inni akhafu yunashidukum, maka aku khawatir mereka ini betul-betul menghadapi kalian sebagaimana mereka telah menghadapi kalian dalam di pasukan Harura. Faraj'u, lalu mereka mundur. Fawahhasu rimahihim, birimahihim, lalu mereka mundur, kemudian mereka menghujani dengan anak panah dari jauh. Basallu suyuf, pedang pun dihunus. Ya. Wa syajarahumun nasu birimahihim, lalu ya manusia yang dipasukan pada saat itu yang menghujani mereka atau menusuk mereka dengan anak panah mereka. Qala wa qutila ba'dhum 'ala ba'd, lalu satu sama lainnya terbunuh. Wa ma usiba minan nasi yawma idzin illa rajulan, kalau pasukan itu banyak yang mati, cuma dari kalangan pasukan Ali tidak ada yang terkena kecuali hanya dua. Faqala Ali, lalu Ali mengatakan, iltamisu fihimul makhda', makhdaj, carilah di tengah-tengah mereka, yakni pasukan yang telah terbunuh, orang yang tangannya pendek, tangannya kecil. Faltamasuhu falam yajidu, mereka cari tapi tidak mendapatkan. Faqama Ali radhiyallahu anhu binafsihi hatta atanasan qad qutila ba'dhum 'ala ba'd, lalu Ali sendiri yang mau cari sampai dia mendatangi sekelompok orang yang sudah terbunuh, ya bertumpu. Qal akhiruhum, lalu Ali mengatakan, ya seret, artinya dicari, ya mundurkan atau ditarik. Fawajaduhu mimma yalil ard, maka dari tumpukan orang-orang tadi ditemukanlah dia adalah yang di bawah sekali. Fakabbara, Ali pun bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, lalu Ali mengatakan, sadaqallahu wa ballagha rasuluhu, maha benar Allah dan rasulnya telah menyampaikan. Qala faqama ilaihi abidatu salmani, abidatu salmani datang kepada Ali bin Abi Talib. Faqala ya amiral mu'minin, Allahu alladhi la ilaha illa hu, lasami'at hadha alhaditha min rasulillah? Faqala ay, wallahi alladhi la ilaha illa hu حتى فاستحلفه ثلاثا وهو يحلف له. Abid dan Salman, dia datang kepada Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib, dia mengatakan kepada Allah yang tidak ada ilah selain daripada dia, sungguh engkau mendengarnya, mendengar hadis ini dari Rasulullah? Ali menjawab, iya, demi Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadati kecuali dia. Lalu diulang lagi, dia minta disumpah lagi, lalu diulangi lagi terus sampai 3 kali. Pada hadis yang terakhir ini juga mirip dengan hadis sebelumnya, bahwa Ali bin Abi Talib, Abida bin Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan anna al-haruriyah lamma kharajat, bahwasanya orang khawarij yang dinamakan golongannya haruriyah, kenapa haruriyah? Karena mereka singgah atau bermarkas di negeri namanya Haruriyah, Harurah. Begitu juga Aisyah ketika ada seorang perempuan mengatakan, apakah wanita yang haid mengqadha salatnya? Apa kata Aisyah? Haruriyah tu anti, apakah engkau ini kelompok perempuan dari khawarij? Ya, bahwa ala ma'a Ali bin Abi Talib, Ubaidillah bin Abi Rafi' bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qalu, yani orang Haruriyah atau Khawarij mengatakan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ali, Ali mengatakan, kalimatul haqqi, kalimatu haqqin urida biha batilun. Ini kalimat yang hak, tapi yang dia inginkan dengan kalimat ini adalah sebuah kebatilan. Maknanya, annal kalimah asluha sidqun, bahwa hukum kalimat ini asalnya adalah benar, yaitu qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah, innil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu ada milik Allah. Lakinnahum aradu biha al-inkar ala Ali radhiyallahu anhu fi tahkimihi, akan tapi yang mereka maksud adalah mengingkari perbuatan Ali di dalam mengambil hukum pada saat itu. Ya, kan pada saat itu mau damai. Mengambil kesemua Ali, perbuatan Ali ini yang mereka ingkari dengan berdalih dengan Al-Qur'an, dengan perkataan yang hak. Makanya Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa nasan, inni la'arifu sifatan fi haula. Nabi memberikan kriteria manusia, dan sungguh aku sungguh mengetahui sifat mereka itu di mereka-mereka ini. Yaquluna al-haqqa bi alsinatim la yajuzu hadha minhum wa ashara ila halaqatihi ala halqihi min abghad khalqillah ilayhi minhum aswad ihda yadayhi tubyashatin aw halamat thadiyin. Mereka mengatakan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati mereka, mengatakan hak dengan lidah mereka, dan itu tidak melewati dari mereka ini. Ali mengisyaratkan, Nabi mengisyaratkan kepada lehernya. Min abghadil khalqillahi ilaihi minhum aswadun, إحدى يديه تبي شاتين أو حلمة ساتين. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka ada seorang yang hitam, salah satu tangannya ya ada seperti punting susu. Ya. Falamma qatalahum Aliyun ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an qala unzuru, ketika Nabi telah memerangi mereka, membunuh mereka, lalu Ali mengatakan, lihatlah, carilah. Fanadharu falam yajidu syai'a, mereka cari tapi tidak temukan satu pun. Faqala irji'u fa wallahi ma kadzabtu wala kadzibtu wala kudzibtu. Lalu Ali mengatakan, kalau begitu kalian mundur. Ya. Dan demi Allah, aku tidak berbohong dan aku tidak dibohongi. Ya, ini dia tidak mengatakan yang bohong. Dia dapatkan informasi dari Nabi. Ya, tidak mungkin Nabi berbohong sehingga aku dibohongi, gitulah. Marataini au thalathan, tiga kali, dua kali atau tiga kali dia mengucapkan. Suma wajaduhu fi kharibatin fa'atau bihi hatta wada'uhu baina yadayhi, lalu ditemukanlah dia tadi yang di kelompok tadi di hadis sebelumnya dalam tumpukan ya, tumpukan orang, lalu mereka membawanya dan letakkan di hadapan Ali. Faqala Ubaidah Ubaidullah wa ana hadiru dhalika min amrihim faqawli aliyin fihim, dia mengatakan aku hadir dalam hal itu dari urusan mereka dan perkataan Ali bin Abi Thalib. Yani dia menjelaskan bahwa Ubaidullah ini betul-betul hadir dalam kejadian tersebut. Maka di sini kita lihat ya, hadis-hadis yang telah kita pelajari bahwa Khawarij ini pada zamannya Ali betul-betul dikejar. Hampir musnah semuanya. Cuma hanya beberapa orang ada yang bisa melarikan diri. Sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya memerangi mereka betul-betul habis, karena kalau kita lihat ini ada penyakit sebagaimana telah cerita ulang-ulang itu. Namun qadarullah masih ada yang tersisa. Nah, sekarang pemikiran-pemikiran itu masih ada walaupun berubah. Ya, ada terjadi perubahan di dalam pemikiran. Namun pemikiran Khawarij yang di antaranya adalah mereka membunuhi umat Islam, membiarkan orang-orang kufar, dan mereka permusuhannya terhadap umat Islam apalagi kepada orang-orang yang benar di atas dari Sunda sangat tinggi sekali. Khawarij mereka memandang dalam keyakinan mereka bahwa orang yang terjatuh di dalam dosa besar dia kafir, sehingga dia mengkafirkan orang-orang setiap orang yang jatuh di dalam maksiat. Maka dari pemahaman ini, ketika dia sudah memandang orang kafir, berarti murtad. Kalau murtad, berarti diperangi. Kalau orang kafir, hukum asal dia adalah kafir, tidak murtad. Ya, makanya mereka memerangi orang-orang Islam. Maka tentu ini adalah yang telah disenyadil oleh Nabi SAW. Khawarij adalah orang-orang yang sudah menyimpang dalam jalan yang lurus, Namun di dalam pengkafiran mereka terjadi perbedaan ulama. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan karena waktu sudah cukup panjang. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan bisa melihat pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.